Apa gerangan kau dingin dan diam? Tak salahkah aku padamu? Bicaralah sayang, jangan biarkan ku menduga. Tidak aku ya, Anin. Jika setelah libur nanti aku gak kembali ke sekolah, ikuti petunjuk dari aku ini. Nanti pasti kamu ngerti.